Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat, para member grup yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk dapat melanjutkan pelajaran kita dalam buku Al-Marhalah. Dan di kesempatan awal ini ana akan menerbitkan koreksian dari bacaan para member yang telah mengirimkan bacaan latihan mad alif yang pada gambar ana kirimkan ada latihan ketiga dan keempat, namun ada kesalahan cetak sehingga ada latihan ketiga dan keempat sama sebenarnya. Oleh karena itu, dari bacaan para member yang mengirimkan, barangkali satu kali saja ana koreksi dari masing-masingnya karena latihan ketiga dan keempat sama isi latihannya. Baik, kita mulai dari bacaan Farel, ya, usia 10 tahun, anak dari Ummu Zahra di Jakarta. Kita dengarkan suara dari Farel. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawakilu ar-rimahu as-sibabu as-sirabu Ad-dihanu As-sihamu As-simaru Az-zira'u As-sira'u Ar-rida'u Al-laqa'u At-tibalu Az-zilalu At-tibaku An-nizamu Ar-rikabu Al-lizamu Ash-shiratu Az-zahamu An-nibalu. Ya, itu bacaan dari ananda kita Farel yang berada di Jakarta, anak dari Ummu Zahra di Jakarta, telah mengirimkan bacaannya. Ya, koreksian di sini untuk Farel, ya, karena di latihan yang lalu di tahap 2 dan 3 dalam pelajaran buku Al-Marhalah ini telah diterangkan bahwasanya kita dari awal telah menerangkan mempraktikkan bacaan pendek sehingga semua yang pendek-pendek dibaca pendek. Dalam artian di awal pelajaran tahap kedua yang lalu telah diterangkan bahwasanya kita di saat itu belum mengenal panjang dan pendek. Oleh karena itu suara dipendekkan ketika membaca setiap hurufnya, sehingga ketika kita masuk ke dalam tahap keempat dalam buku ini bisa langsung menyesuaikan mana suara yang pendek dan mana suara yang panjang. Dalam praktek yang dibaca oleh Farel, huruf-huruf di ujung setiap kata dalam latihan ini terpanjangkan suaranya. Ya, coba berlatih lagi nanti dengan memendekkan suara setiap ujungnya. Karena sebagaimana yang telah diterangkan dan dalam tahap keempat ini, setiap fathah ada alif yang tidak ada sesuatu pun di atas atau di bawahnya, maka fathahnya panjang, hanya sampai situ pelajaran kita. Dan untuk dhammah dan kasrah belum masuk dalam kategori memanjangkan atau dipanjangkan dalam latihan ini. Oleh karena itu fokus memanjangkan suara fathah saja yang ada alif setelahnya. Sebagai contoh, at-tawakilu ar-rimahu. Ya, seperti itu. Kemudian dalam membaca huruf H, ya coba dilatih kembali di tahap kedua, bisa dibuka bagian pelajarannya, bisa dibantu oleh ibunya untuk mencari di Facebook yang telah disebarkan cara pengucapan fathah setiap huruf. Semua huruf fathah mengarah ke A semuanya, diusahakan A bunyinya, kecuali ada 8 huruf yang mengarah ke O. Maka selain yang 8 huruf harus ke A bunyinya. Ad-dihanu, tidak perlu lagi untuk membulatkan mulutnya, ad-dihanu, karena ingin membesarkan suara angin di H sehingga mulut membulat. Lebarkan saja mulutnya seakan-akan membaca A. Ad-dihanu, as-sihamu, seperti itu. Kemudian ada sa titik tiga, kata kedua di baris kedua, as-simaru, ya itu makhrajnya ataupun posisi lisan di ujung gigi atas, posisi lisan di ujung gigi atas, tinggal bacanya as-simaru. Dan juga dalam membaca huruf nun yang bertasydid, sebagaimana telah diterangkan pada bagian tasydid, bisa dibuka kembali pelajarannya. Setiap berjumpa nun tasydid dan mim tasydid, maka ditahan lama. Dan huruf yang lain selain yang dua ini, menahannya sebagaimana membaca at-tawakilu tadi, menahan sejenak saja. Namun untuk nun dan mim ditahan lama. An-nizamu, an-nibalu, seperti itu bacaannya. Dan juga pada bacaan kata kedua di baris keempat dalam latihan yang dibaca oleh Farel, memang sengaja dibuat an-nizamu, itu memang pendek, tidak ada alifnya, untuk menguji ketelitian dalam membaca. Intinya setiap fathah tidak ada alif setelahnya yang berupa alif kosong, yang berupa alif yang tidak ada satu pun di atas atau bawahnya, maka tidak panjang fathahnya. Al-lizamu, al-lizamu, memang sengaja tidak buat alifnya supaya menguji ketelitian. Kemudian sedikit saja untuk membantu untuk lebih menempelkan bunyi dho ujung lisan ke ujung gigi atas. Al-zilalu, al-zilalu. Baik, itu saja untuk sementara. Koreksi untuk Farel, ya, anak kita yang berusia 10 tahun, anak dari Ummu Zahra di Jakarta. Ya, barakallahu fik. Kita dengarkan suara yang lainnya dari Ibu Betty di Lagersa. Latihan 3. At-tawakilu, ar-rimahu, as-sibabu, asy-syirabu, ad-dihanu, as-sihamu, as-simaru, az-zira'u, as-sira'u, ar-rida'u, al-liqa'u, at-tibalu, az-zikalu, at-tibaku, an-nizamu, ar-rikabu, al-lizamu, as-siratu, az-zahamu, an-nibalu. Latihan 4. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu asqalaha wal adiyati dobaha fal muriyati qadaha wal laili iza yaqsha wan nahari iza tajalla. Ya, itu bacaan dari Bu Betty di Labersa yang akan dikoreksi dalam pengucapan ti titik tiga, timaru, astimaru, agak dihaluskan sedikit tiupan anginnya sehingga tidak terlalu besar desirannya. Astimaru, asti, ya lembut saja bunyi angin yang keluar dari ti, astimaru. Kemudian kata ketiga di baris ketiga, coba dilihat kembali pada gambar. Setelah zi itu adalah huruf lam yang ada alif miring. Setelah zi ada lam yang ada alif miring. Jadi itu bukan ka. Kalau ka seperti ada anak, seperti hamzah. Tapi bukan hamzah di perut kafnya. Kalau ini tidak. Setelah zi itu lam berharokat fathah dan ada alif yang miring. Ini bacanya adzilalu, adzilalu. Dan dalam pengucapan dzal juga tadi adzira'u ya, terlewatkan. Adzira'u juga hampir seharusnya bersama dengan ti lembutnya dan bahkan tidak ditiupkan angin ketika mengucapkan zi. Bisa dikatakan desirnya sangat tidak jelas. Al-zira'u, al-zira'u. Ya, bisa kembali merujuk pada pelajaran yang telah diterangkan ketika membaca bagian tasydid pada tahap kedua dalam buku Al-Marhalah ini. Kemudian dalam membaca ro bertasydid, ya, dikurangi sedikit untuk getaran yang terlalu banyak. Ar-rikabu, cukup dua getaran saja barangkali untuk mentasdidkan ro-nya. Ar-rikambu, ar-rikambu, yang terbaca tadi oleh Bu Betty. Ar-rikambu, terlalu banyak getarannya, coba diusahakan untuk menguranginya. Ar-rikambu, ar-rikambu, dua getaran saja. Ya, kemudian kata setelah ar-rikambu, al-lizamu, memang sengaja tidak dibuat panjang seperti yang dikoreksi tadi pada bacaan Ananda Farel. Al-lizamu, setelah za tidak ada alif, yang untuk menguji ketelitian dari gambar yang membaca. Setelah za tidak ada alif berarti zanya pendek, tidak dibaca panjang seperti yang lainnya. Al-lizamu, pendek bacaannya. Ya, kita bisa kembali merujuk kepada pelajaran-pelajaran yang lalu dan juga penjelasan yang telah Anda jelaskan pada rekaman yang sebelum ini. Setiap fathah kalau tidak ada alifnya maka tidak panjang fathahnya. Kemudian kalau ada alif sebagaimana yang tertulis pada bagian keterangan bawah dalam gambar yang dikirimkan, maka seperti itu akan panjang fathahnya dan suara panjang dengan pendek disahkan untuk dibedakan. Ya, bisa diulangi untuk memutarkan kembali pada rekaman yang terakhir yang lalu. Dan bacaan pada contoh-contoh surat dalam mengenalkan bentuk mad alif dalam Al-Quran Karim. Ya, tidak masalah Anda koreksi juga karena sudah dikirimkan bacaan oleh Bu Betty. Sebelum Anda mengurusi panjang dan pendeknya, Anda kurusi terlebih dulu pengucapan huruf-huruf sukun yang mana pada tahap kedua telah kita pelajari. Setiap kita membaca sebuah huruf yang berharokat kemudian dijumpai huruf sukun setelahnya, ya, jangan dipanjangkan suaranya ataupun ada jarak suara huruf yang berharokat tersebut dengan huruf sukun setelahnya sebelum terucapkan huruf sukunnya, karena hal tersebut bisa dinilai memanjangkan huruf yang berharokat tersebut. Sebagai contoh yang dibaca oleh Bu Betty tadi, setelah membaca zu, idza zu, tidak langsung menempel ke lam, ada jeda suaranya sehingga terhitung memanjangkan suara zu. Seharusnya bacaan seperti ini: idza zulzilatil ardu. Jadi zulzilatil ardu, langsung nempel zulnya, langsung juga nempel ti ke lam sukunnya, til, kemudian langsung juga nempel dengan getaran sedikit a ke ro ardu zil zalaha. Seperti ya, idza zulzilatil ardu zil zalaha, yang terbaca oleh Bu Peti tadi, idza zulzilatil ardu zil, seperti itu terbaca. Yang penting kaidahnya, setiap setelah huruf berharokat dan dijumpai huruf sukun, langsung nempel ke makhraj huruf sukun tersebut. Di ayat kedua seperti itu juga, wa akh, seharusnya wa akhrajatil, seharusnya baca wa akhrajatil ardu afqalaha, tadi terbaca af af, ada jarak antara a dengan fa suaranya. Di ayat, contoh ayat kedua juga seperti itu, wal a, seharusnya karena wa setelah wa ada hamzah wasal bukan alif, karena hamzah wasal itu bukan tanda panjang, wal adiyati, seperti fal muriyati qadha, gitu ya. Untuk ayat ke, contoh ayat ketiga, walai, seharusnya wa tersebut langsung menempel ke huruf bertasydid, walaili idza yaghsha, itu ghain bukan kha ya, ghain, yaghsha, wan nahari idza tajalla. Baik, itu korsian dengan dalam korsian ini untuk pengucapan huruf-huruf sukun. Kemudian untuk panjang pendek, nah kursi saja yang panjang mat alif terlebih dulu. Kalau mat yang lain memang ada keliru tadi karena belum masuk dalam pembahasan tersebut, tidak ada koreksi. Penting setelah fathah dibaca the, dibaca panjangnya. Setelah fathah kalau ada alif yang mempunyai simbol-simbol yang tidak punya simbol-simbol yang lain, seperti yang dalam gambar alif besar pada baris pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jadi za dengan ha sama-sama panjang, idza kemudian za kemudian ha sama-sama panjang, kemudian ayat keduanya ko dengan ha sama-sama panjang, yang lain tidak. Wal adiyati, a dengan ya sama, itu ada alif kecil, maka alif kecil tersebutlah sebagai tanda panjangnya. Wal adiyati dhabaha, ti ke dho tidak boleh ada jarak suaranya, ti dhabaha. Baik, itu saja barangkali untuk koreksi ringan untuk Bu Betty dari membaca contoh-contoh ayat dalam anda mencontohkan bentuk-bentuk penulisan mat alif di dalam Al-Quran Karim. Akan kita sempurnakan nanti untuk latihannya, akan anda tentukan beberapa ayat-ayat tertentu untuk latihan yang berikutnya melatih membaca mat alif ini. Ya barakallahu fik untuk Bu Betty di Labersa. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari Bang Fadli di Jalan Riau. Bismillah. At-tawakilu ar-rimahu as-sibabu as-sirabu ad-dihanu as-sihamu as-thimaru az-zira'u as-sira'u ar-rida'u al-laqa'u at-tibalu az-zilalu at-tibaku an-nizamu ar-rikabu al-lizamu as-siratu az-zahamu an-nibalu. Baik, itu bacaan dari Bang Fadli di Jalan Riau. Untuk koreksiannya, ketelitian saja barangkali di dalam membaca contoh-contoh. At-tawakilu, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwasanya di tahap ini kita baru mempelajari memanjangkan harokat fathah yang ada alif setelahnya, memanjangkan harokat fathah yang ada alif setelahnya. Maka hanya huruf fathah saja yang panjangkan untuk latihan mad alif ini, dan huruf-huruf lain dibaca pendek sebagaimana yang kita baca di pelajaran tahap kedua, bahwasanya semua huruf-huruf tersebut dibaca pendek. Maka praktekkan seperti bacaan tahap kedua itu, dibacaan panjang, bacaan-bacaan pendek. Kemudian untuk bacaan panjang baru dibedakan at-tawakilu, at-tawakilu, bedakan antara wa dengan ki, karena ki pendek, wa baru dipanjangkan at-tawakilu. Kemudian semua ujung-ujung kata di dalam latihan ini terpanjangkan semuanya yang dibaca oleh Bang Fadli di Jalan Riau. Seharusnya sebagaimana Bang Fadli membaca kilu, perpindahan antara ki dengan lu yang jarak suaranya seperti itu, maka dibaca juga huruf-huruf di ujungnya seperti itu jarak suaranya. At-tawakilu, ya seperti apa perpindahan ki ke lu atau ri ke ma di kata setelahnya. Ar-rimahu, ri ma, ar-rimahu, seperti itu pendeknya. At-tawakilu, ar-rimahu, as-sibabu, as-shirabu, begitu seterusnya sampai ke ujung. Kemudian kata kedua di baris keempat dalam latihan, al-lizamu, memang sengaja seperti yang telah disampaikan pada koreksian yang sebelumnya, memang sengaja dibuat pendek untuk menguji ketelitian di dalam membaca latihan, dan hal ini juga akan melatih antum semuanya untuk teliti di dalam lihat huruf-huruf yang dibaca, sehingga mana yang ada tanda panjangnya, mana yang tidak. Karena di sini memang sengaja dibuat zanya tidak ada alif supaya lebih teliti membacanya. Seharusnya bacanya al-lizamu tanpa ada alif, karena setiap fathah kalau tidak ada alif setelahnya, sebagaimana ciri-ciri yang telah disampaikan di gambar yang telah dikirimkan, alif yang tidak ada sesuatu pun di atas atau bawahnya, yang berada setelah huruf fathah, maka fathahnya panjang. Maka teliti dalam melihat hurufnya sehingga tidak salah, melatih untuk tidak salah. Dalam artian melatih teliti dalam membaca kata-kata yang dibaca sehingga hal tersebut bisa terbawa di dalam kita membaca Al-Quranul Karim nantinya. Baik, itu bacaan dari Bang Fadli dan Barakallahu Fik. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya dari yang telah mengirimkan suaranya. Bacaan dari Mas Gatot di juga di Jalan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan mat alif 3. At-tawakilu, ar-rimahu, as-sibabu, as-sirabu, ad-dihanu, as-sihamu, as-simaru, az-zira'u, as-sira'u, ar-ridau, al-liqa'u, at-tibalu, az-zilalu, at-tibaku, an-nizomu, ar-rikabu, al-lizamu, as-siratu, az-zihamu, an-nibalu. Latihan mat alif 4. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla. Baik, itu bacaan dari Mas Gatot di Jalan Riau. Secara umum bacaannya sudah bagus, antara panjang dengan pendek sudah bisa dibedakan, namun ada satu yang keliru, ya kurang teliti sebagaimana yang koreksi pada baca-bacaan member yang lainnya tadi pada kata al-lizamu, ya ditingkatkan ketelitian yang baca latihannya, karena memang sengaja tidak dibuat alifnya supaya bisa melatih ataupun menguji ketelitian dalam baca latihan. Ya, seharusnya bacanya al-lizamu, pendek semuanya. Dan untuk bacaan surah, surah contoh yang buat untuk mencontohkan bentuk-bentuk penulisan mat alif dalam Al-Quran, dalam mengucapkan panjang pendek sudah bagus, sudah diterapkan mana fathah yang panjang, mana fathah yang pendek dari bacaan Mas Gatot. Ya, barakallahu fik untuk Mas Gatot di Jalan Riau. Yang berikutnya bacaan dari Zahra di Jakarta. Ini merupakan kakak dari Farel di Jakarta yang telah kita kurasi bacaannya di awal tadi. Ya, kita dengarkan suaranya. At-tawakilu, ar-rimahu, as-sibabu, as-shirabu, ad-dihanu, as-sihamu, as-simaru, az-zira'u, as-shira'u, ar-rida'u, al-laqa'u, attibalu, azzilalu, attibaku, annizomu, arrikabu, allizamu, ashirotu, azzahamu, annibalu. Wannahari iza tajala. Ya, itu bacaan dari Zahro di Jakarta. Kursiannya untuk bacaan Zahro terlalu cepat membacanya, sehingga hak dari huruf-huruf bertasydid kurang kokoh, sehingga kurang pas makhrajnya. Oleh karena itu bisa berlatih di sini, di ayat ini ataupun di latihan ini, ataupun kembali melihat rekaman pelajaran tahap kedua bagian tasydid, bagaimana lamanya menahan huruf bertasydid, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat pengucapannya, sehingga kokoh pengucapan hurufnya. Nanti anak akan contohkan terakhir nanti secara keseluruhan dari latihan keempat ini, sehingga bisa berlatih kembali untuk membaca huruf-huruf bertasydid ini. Kemudian setiap ujung-ujung ayat terpanjangkan semuanya, ya bisa dilatih kembali nanti oleh Zahra. Ujung-ujung kata ini tidak ada yang panjang karena sudah berlatih di tahap kedua, bahasanya huruf-huruf mim pendek semuanya, dan kita baru mempelajari mad alif, belum memasuki mad waw atau mad dhammah. Sehingga latihan yang kami sajikan dalam bentuk memanjangkan mad alif saja terlebih dulu, berarti yang dhammahnya tidak dipanjangkan. Nah, sekarang diusahakan untuk membedakan mana suara panjang, mana suara pendek. Nanti akan dibacakan secara sempurna kembali dari latihan keempat ini untuk dapat mengulang-ulang bacaan kembali. Ya, untuk kata alizamu ini terpanjangkan lagi oleh Zahro seperti yang member yang lainnya. Ya, dipendekkan saja karena memang ini pendek, tidak dibuat alifnya, sehingga melatih ketelitian di dalam baca kata-kata yang kita baca. Karena setelah za tidak ada alif, berarti za-nya pendek, tidak dipanjangkan. Kemudian ada satu ayat dari bentuk penulisan mad alif ini yang terbaca oleh Zahra. Wan nahari idza tajalla. Di kata tersebut ada dua huruf yang bertasydid. Dua huruf yang bertasydid ini harus ditahan sejenak di makhrajnya, kecuali untuk nun ditahan lama. Kalau nun tasydid ditahan lama, lam ditahan dulu baru dibaca harokatnya. Seperti yang anda ingatkan tadi pada membaca kata-kata dalam latihan keempat, bahwasanya tasydid itu ditahan sejenak baru dibaca harokatnya, tidak langsung sebentar saja ditahan baru dibaca harokatnya. Anda contohkan, wan nahari idza tajalla. Ya, pelan-pelan bacanya sehingga bisa merasakan makhraj huruf per hurufnya. Ya, barakallahu fik untuk Zahra di Jakarta. Yang terakhir kita dengarkan bacaan dari Nasrul di Pekanbaru. Latihan mad alif 4. At-tawakilu, ar-rimahu, as-sibabu, ash-shirabu, ad-dihanu, as-sihamu, as-simaru, الذِّرَاعُ الصِّرَاعُ الرِّضَاعُ اللِّقَاءُ الطبال الظلال الطباق النظام الركاب اللزام الصراط الزحام النبال. Baik, itu bacaan dari Nasrul. Dan alhamdulillah bacaannya sudah bagus secara umum. Namun ada satu kekeliruan pada kata as-sirat. Dalam gambar yang memang tertulis tasdid di atas ro-nya, namun itu salah ketik dan berarti bukan kesalahan yang terbaca oleh Nasrul. Namun yang tepatnya adalah tasdid itu harokat fathah. Ini bacanya as-sira'um, ya, tanpa tasdid. Itu adalah fathah, bukan tasdid. Yang tasdid adalah sadnya, bukan ro-nya. Ini secara umum bacaan yang lain sudah bagus dalam bacanya, dan juga ketelitian pada kata an-lizamu sudah dipendekkan, dan juga hak dari nun tasdid tadi yang ditahan lama sudah juga bagus, ya, dan dipertahankan bacaan seperti ini, penglafazan hurufnya, sehingga bacaan seperti ini bisa diterapkan dalam baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Taib, ya, ada baiknya ana contohkan secara total kembali dalam membaca latihan keempat ini, sehingga bisa diulang-ulang kembali sendiri di rumah masing-masing. At-tawakilu ar-rimahu as-sibabu as-shirabu ad-dihanu as-sihamu as-thimaru الذراع الصراع الرضاع اللقاء الطبال الظلال الطباق النظام الركاب اللزام الصراط الزحام An-nibalu. Baik, itu contoh latihannya, dan bisa berlatih kembali dengan panduan ini untuk member yang dikoreksi bacanya ataupun yang member yang lain yang tidak mengirimkan suaranya. Mudah-mudahan pelajaran ini memberikan faedah untuk antum semuanya. Dan anda ingatkan, setiap latihan-latihan yang akan dibaca nantinya, termasuk yang ini dan latihan-latihan yang berikutnya, dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari di tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3, dipraktikkan di dalam membaca latihan-latihan yang berikutnya, ya, jangan dilewatkan, jangan terfokus pada pembahasan saja, namun cara membaca huruf yang telah kita pelajari terlewatkan. Dan bagi antum yang tidak menyimak dari awal, bisa merujuk kembali dalam rekaman-rekaman yang telah ana upload dan ana posting di Facebook, sehingga bisa menjadi panduan untuk membaca latihan-latihan yang berikutnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Di kesempatan ini Ana akan berikan contoh latihan ataupun beberapa latihan untuk antum semuanya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dengan langsung membuka mushaf ketika membacanya nanti dan direkam suaranya setelah berlatih sebanyak 10 kali untuk masing-masing ayat dalam mempraktikkan mad alif. Ya, setelah fathah terdapat alif, maka itu dipanjangkan, dibacakan di ayat nanti, dan yang pendek dibaca pendek, baik kasroh, fathah, dhammahnya. Dan perhatikan dalam membaca huruf-huruf tasydid, dalam membaca alif lam, syamsiah dan qomariyah nanti. Ya, silakan dibuka mushafnya nanti, Ana bacakan nama suratnya, ayat dan halamannya. Yang pertama surah Al-Qiyamah halaman 577 ayat 1, kemudian ayat 2, ayat 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37 dan 39. Jadi itu ayat latihannya. Bisa berlatih dari ayat-ayat yang Ana sebutkan tadi dari surah Al-Qiyamah halaman 577 sampai 578. Ya, silakan direkam suaranya dan nanti akan Ana koreksi bacaan dari antum semuanya. Terfokus pada pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari, itu masalah makhraj hurufnya yang pas sesuai dengan kadar kelas dasar ini, kemudian pengucapan fathah yang pas, pengucapan dhammah yang pas, kasrah yang pas, kemudian sukun yang pas, mana yang mantul, mana yang tidak, kemudian tasydid, dan juga yang terakhir adalah masalah mad alifnya. Yang mudah-mudahan dapat diperhatikan dari ayat-ayat tersebut dan berlatih, kemudian dikirim suaranya ke WA. Nama sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.